Woi, udah pada ngopi belum? Ngopi dong. Kopi kapal api. Kopinya kita minum, kapalnya kita jual. Apinya buat bakar lo yang pada punya utang.